saya mukuli bapak ini jika takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya penjarakan bapak ini itu jika takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya kalau muslim rahimahullah, takdir itu diimani. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Takdir itu rahasia ilahi. Juga kita iman. Kewajiban kita yang sesungguhnya terkait dengan ikhtiar syar'i, mengupayakan cara syar'inya, beramal sesuai dengan syar'inya, mengerjakan sebab sesuai dengan syar'inya. Selebihnya kita berdoa kepada Allah, semoga diberi kemudahan kepada takdir yang terbaik untuk kita semua. Barakallahu fiik. Gimana? Benar, saya jam berapa ini? Sifat-sifat yang lain yang memuliakan beliau. Jawabannya, selama itu tidak ada tindakan melampaui batas diperbolehkan. Di antara yang diperbolehkan kata-kata Al-Karim, Al-Rasul Al-Karim, Rasulullah yang mulia, Rasulullah yang mulia, itu diperbolehkan. Tahu. Tapi kalau kemudian ada perkara-perkara melampaui batas, itu tidak dibenarkan. Sekarang kata-kata Nabi besar Muhammad SAW, ada unsur berlebihan atau tidak? Ada. Siapa ini? Ada. Ada. Kalau yang dia niatkan dengan kata-kata Nabi besar, dia niatkan kiamat kecil, itu tidak boleh. Karena semua nabi, semua rasul itu orang-orang mulia, orang-orang sama. Ini lebih tepat kita sebatas apa yang diizinkan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam. Atau kita mengatakan sebagaimana yang disabdakan sendiri, ana sayyidu waladi Adam walata. Saya ini sayyidnya Adam. Walah. Kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam. Itu diperbolehkan dikarenakan ada nas-nas yang mengizinkan kita begitu. Intinya jangan sampai terjatuh pada sikap berhulu melampaui batas dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Tadi ada beberapa pasal Quran yang mengatakan tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Nah, kami masih bingung perbuatan apa, bagaimana, atau kata-kata apa yang kita katakan mendahului Allah dan Rasul. Penjelasan seperti yang saya bawakan tadi, penafsiran dari para ulama yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, mengertian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya, la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Janganlah kamu berucap hingga Allah dan Rasul-Nya itu berucap. janganlah engkau beramal hingga Allah dan Rasulnya memerintahkan. Kalau kita berucap menyampaikan sesuatu dengan dasar dalil ayat hadis, itu berarti mendahulukan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita berbicara tentang agama dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil, hanya dengan perasaan semata, dengan akal semata, dengan hawa nafsu semata, itu namanya melancangi, itu mendahului Allah dan Rasulnya. Baik, sehingga ucapan kita harus dengan dalil. Tak kira kita beramal, amalan kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti kita mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kita melaksanakan sholat sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, itu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kita berpuasa sesuai dengan bimbingan Rasul, mendahulukan Allah dan Rasulnya. Tetapi tak kira kita beramal, mengerjakan suatu amalan dengan tanpa contoh dari Rasul, kita rasakan amal-amal bid'ah. Nah gitu ya, amalan-amalan menyimpang yang bid'ah, yang tidak contohnya. Berarti kita telah lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak ada perintah kau beramal. Itu sangat banyak. Semua bentuk-bentuk penyimpangan, semua bentuk-bentuk kebid'ahan dalam amaliyah, itu bentuk mendahului Allah dan Rasul. Allah Ta'ala alam bisawab. Terima kasih sekali, Pak. Kita sebagai orang tua, Pak, kalau menasihati mendidik anak, kalau kamu pintar, kamu harus kerja, belajar, harus belajar betul. Kalau kamu mau kaya, harus kerja keras. Nah, ini gimana kira-kira yang begitu, Pak? Pendapat. Kalau mau kaya, kamu harus kerja keras. Saya bisa kaya. Nah, ini gimana kira-kira kalau nasihati gitu, Pak? Mau pintar harus belajar. Artinya nasihat seperti itu benar-benar gitu. Ya. Iya, nasihat yang seperti itu kalau yang saya pahami itu memberatkan kepada setia. Enggak, segala sesuatu itu dicapai dengan setia, bukan dengan berpaku tangan. Itu perkara yang benar. Kalau kamu ingin pintar, harus belajar. Nah mungkin tiba-tiba di rumah itu si Ustaz Al-Sim jadi alim. Tidak. Jika begitu, kalau kamu kepingin kaya, kalau kamu kepingin sukses, harus bekerja. Dengan ikhtiar, betul. Sepatah kiri, tidak ada masalah. Nah mungkin orang tiba-tiba di rumahnya, tidak pernah kerja, tidak pernah usaha, tidak pernah apa. Tiba-tiba dari langit, datang di luar dia sekepok uang, tidak mungkin. Semuanya dengan ikhtiar. Islam itu mengharuskan mewajibkan hamba-hambanya, umatnya untuk berikhtiar. Jadi kalau gitu, Pak, ya, kita dengan itu meyakini dengan adanya sebab. Jadi kalau berkaitan dengan tadi, kalau kita harus mengimani takdir, tapi harus meyakinkan sebab dan ikhtiar. Kemudian kalau kita konteks kembali bicara tadi, kalau kita diam saja, ya mungkin ada segala macam ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Quran yang menjelaskan waktu Nabi Zakaria bertanya pada anaknya, ya siapa? Ya Maryam, kamu rezeki dari mana ini? Nah, itu gimana? Itu ya, itu namanya karomah. Karomah ya. Itu namanya karomah. Ya, yang begini-begini itu lain banget. Ya. Allah Azza wa Jalla secara khusus memberikan pemuliaannya kepada hamba-hamba karomah. Jadi itu bukan kewajiban dia. karomah itu anugerah dari Allah. Kita harus berikhtiar mengerjakan sesuatu yang sahih untuk mengerjakan sesuatu. Gampangnya itu Pak ya, kita kepingin kenyang, harus makan. Harus makan. Dan sahih makanannya, jangan makanannya haram dan jangan bermakan dari karakter ini. Itu global saja sebenarnya. Kepingin apa namanya, the house, ya minum aja. Ya minum. Pengen kenyang di rumah saja. Nah, dan mau makan, hanya makan. Enggak, nanti juga kenyang sendiri. Kalau pengen kenyang ya harus makan. Sesuai dengan karakter. Tapi enggak, semua dengan asbab, semua dengan ikhtiar, ya. Yang beri ikhtiarnya adalah syar'i. Nah, selanjutnya kita bisa bertawakal kepada Allah Azza selain dari berdoa semoga diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Cukup, jadi saya dapat sedikit diskon 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga kata-kata yang orang berkenan. Saya mohon maaf mensur besar-besar. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.